sabar. Dulu salaful ummah sabar, seperti apa? Kemudian bagaimana salaf menghadapi fitnah? Barangkali kita sekarang berada dalam semuanya serba fitnah. Kita harus tahu tentang bagaimana tentang menghadapi perkara itu. Termasuk adalah fitnahnya di dalam fitnah din. Bagaimana seseorang menghadapi din, bagaimana seseorang menghadapi syubhat terhadap din, fitnah dalam perkara dengan penguasa, dengan pemerintah, fitnah berkenaan dengan masalah wanita, apalagi wanita zaman sekarang adalah dari sisi bahan, kebutuhan bahan laki-laki lebih banyak daripada kebutuhan bahan wanita. Karena wanita adalah ternyata zaman sekarang mode yang mentrendikan mereka adalah tidak perlu bahan dalam berpakaian. Bila perlu, telanjang. Berikutnya adalah para sekalian, bagaimana salaf berkenaan dengan masalah para ibu mereka. Bagaimana salaf berkenaan masalah pergaulan dan berkawan sesama mereka, urusan pergaulan. Bagaimana salaf dengan masalah hak-hak sesama dalam bergaul sebagai makhluk sosial, perlu berkenaan dengan masalah kode etik, tata cara seseorang bergaul dengan sesama, dan karena itu ada cerminan di dalam salaful ummah. Berikutnya adalah berkenaan dengan masalah salah. Kalau kita salah, bagaimana sikap kita? Kalau orang salah, bagaimana sikap kita? Ini kadang-kadang kita juga adalah sangat memerlukan pada zaman sekarang. Karena disangkanya orang itu adalah harus maksum seperti yang diyakini oleh orang Syiah, sehingga di dalam menyikapi kesalahan itu adalah tidak sedikit yang kemudian salah dan keliru dalam memahaminya. Berikutnya adalah berkenaan dengan masalah al-ulama. Bagaimana dahulu para salaful ummah menyikapi para ulama, menghormati para ulama, mengagungkan para ulama, dan bagaimana pada zaman sekarang. Berikutnya, bagaimana salaful ummah berkenaan dengan pengendalian mulut. Mulut kita ini adalah akan memasukkan kita ke dalam surga atau akan menyeret kita ke dalam neraka. Dan itu digambarkan di dalam kitab ini. Berikutnya waktu. Waktu yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana salaful ummah dulu memanfaatkan waktu dan umur mereka. Dan terakhir adalah berkenaan dengan hiburan, gurau, tawa, dan seterusnya. Bagaimana sih dahulu? Ada tidak senda gurau pada masa lalu? Dan bagaimana? Nah, para jemaah sekalian, ini adalah apa yang kita bisa baca dalam buku yang barangkali para jemaah sekalian bisa dapati, dan ini adalah diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh Darul Haq. Nah, para jemaah sekalian, tadi saya sudah sampaikan, buku ini adalah utuh. Seluruh isi kitab ini bersumber dari dua kitab. Pertama adalah Syiar A'lamin Nubala, karya Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, dan yang kedua adalah Sifat As-Sofwah, yang merupakan karya daripada Ibnu Al-Jauzi rahimahumallah. Nah, para jemaah sekalian, perlu saya sampaikan, karena ini disampaikan juga oleh beliau, kata beliau, beliau menukil perkataan Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Al-Aqidah, yaitu Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kata beliau, dalam kitab itu, beliau menukil perkataan Imam As-Sabuni yang mengatakan, yatawasawna biqiyamil layli ba'dal manam. Salaful ummah, dahulu, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, mereka adalah saling berwasiat agar mereka melakukan bangun malam. As-salat ba'dal manam. Salat setelah tidur. Maksudnya bangun malam. Kalau salat setelah tidur, salat subuh, itu bukan wasiat dan anjuran daripada para ulama, itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Dan orang yang terlambat dari salat subuh dikencingi syaitan. Dan orang yang tidak sholat berjamaah pada sholat subuh terancam nifak. Jadi urusannya adalah bukan wasiat yang biasa diwasiatkan oleh salaful ummah. Berikutnya adalah silatul arham, yaitu mereka saling berpesan tentang silaturahmi. Satu sama lain hendaknya saling berkunjung, saling silaturahmi mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian berikutnya adalah ifsa'us salam, menebar salam, wa it'amut ta'am, memberi makan, warahmatu 'alal fuqara wal masakin wal aitam. Orang-orang salaf dahulu sayang kepada fakir miskin, kepada yatim, dan karena itu mereka saling berwasiat agar melakukannya. Wal ihtimam bi umuril muslimin, sangat respek, sangat perhatian terhadap perkara-perkara yang berkenaan dengan umumnya kaum muslimin. Ini adalah apa yang dilakukan oleh pendahulu umat. Wa ta'affuf fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankahi wal masrafi wasa'i fil khairat. Mereka saling berwasiat, katanya hati-hati kalau kita makan, minum, berpakaian, menikah, belanja, hati-hati dari mana? Dari halal atau dari haram? Kalau dari halal lakukan, tapi kalau dari haram jangan. Selalu mengajak dan mengajarkan agar bersih di dalam perkara-perkara seperti tadi. Bahkan wasa'i fil khairat, mereka selalu berusaha agar mereka itu adalah berada selalu dalam kebajikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Satu sama lain saling berwasiat itu. Jangan lupa ya, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar, bukan nahi mungkar saja tanpa amar ma'ruf, atau apalagi tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Nah, para sekalian, ini yang diwasiatkan para salaful umat terhadap sesama mereka. Wal badar ila fi'lil khairati ajma'. Kata beliau Al-Imam As-Sabuni, orang-orang salaful umat dahulu itu satu sama lain saling berwasiat, berpesan, bersegera ya dalam kebajikan. Kalau ada amalan baik, jangan menunda dan memberikan kesempatan pada yang lain. Berlomba dalam kebaikan. Itu yang diwasiatkan oleh salaful ummah dahulu. Wattiqa'u syarri aqibatut tamak. Kata mereka bahwa jangan tamak, jangan rakus. Itu menjadi wasiat sesama mereka di kalangan salaful ummah. Kata Imam As-Sabuni, wa yatawasawna bil haqqi wa sabri. Satu sama lain saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Para jemaah sekalian, ini sekelumit dari apa yang dinukil oleh beliau, bahwa salaful ummah dahulu adalah tidak lepas dari dunia bagaimana mereka berperilaku yang baik terhadap sesama, bahkan mereka satu sama lain saling berwasiat. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah apa yang harus kita ketahui tentang kitab. Jadi ini baru adalah mengenal tentang buku ya. Nah, para jemaah sekalian, buku ini itu isinya. Kenapa buku ini ditulis? Itu jawabannya. Kenapa bicaranya masalah akhlak? Tadi sudah saya sampaikan. Dan akhlak itu adalah sangat penting. Jadi para jemaah sekalian, mengkaji, membaca, mempelajari buku ini adalah terhitung perkara yang merupakan bagian dari tetesan apa yang kita dapati dari salaful ummah. Daripada kita membaca Siyar Alamin Nubala 25 jilid, susah mendapatnya, mahal harganya. Daripada kita baca Sifatul Shofa 4 jilid, juga begitu susah dapat kitabnya, belum tentu bisa bacanya. Tanyakan, sudah dipermudah. Dan buku ini adalah sesuatu yang terpuji jika kita adalah berbekal, antara lain karena semuanya adalah perkataan para ulama. Adapun Al-Quran tidak ada di sini. Artinya adalah bahwa qala Allah tentang masalah ini begini, tidak ada di sini. Hadis 1-2 saja di sini dibawakan. Jadi ini adalah benar-benar merupakan cerita ataupun pemaparan tentang perilaku, tentang karakteristik, tentang sifat, tentang tabiat, tentang apa yang sudah menjadi tradisi dari mereka, orang-orang generasi, orang-orang yang saleh. Nah, para sekalian, 26 masalah ada dalam buku ini. Karena itu seorang muslim patut untuk membaca dan mencamkan isi kitab ini. Sekarang mari kita bahas bersama. Nah, para jemaah sekalian, judulnya adalah Aina nahnu min akhlaqis salam. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia itu aina mana nahnu kita min dari akhlak perilaku as-salaf salaf. Mana kita dibanding dengan perilaku dan akhlaknya orang salaf, begitu. Jadi pertanyaan sebetulnya. Jawabannya itu adalah harusnya ha anaza, begitu. Inilah saya. Tetapi gampang kalau ngomong, betul tidak? Perlu pembuktian. Karena itu maka para jemaah sekalian, mana kita dengan akhlak salaf? As-salaful ummah, salaf itu adalah orang-orang yang tadi saya katakan sahabat, at-tabi'un, tabi'un at-tabi'in. Mereka pada masa itu dan yang setelahnya dan setia mengikuti salaful ummah, perilakunya kalau kita gali antara akan kita dapati seperti ini. Nah, jika mereka hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau murid dari murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang terdekat dengan al-Islam yang murni seperti itu, maka bagaimana dengan kita? Apa kita cukup dengan mengatakan wajar dong? Kalau kita kan sudah 14 abad daripada datangnya Islam, karena itu wajar. Karena sekalian, perkataan itu adalah perkataan orang yang putus asa. Kalau kita punya optimisme bahwa sampai hari kiamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap akan tegar ada, bahkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina mansurina 'ala al-haq hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Kata Rasulullah SAW, senantiasa akan ada sekelompok kecil dari umatku di mana mereka adalah menang, nyata ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mereka dalam keadaan seperti ini sampai datang dan tegak hari kiamat. Karena itu Ahlus Sunnah akan selalu ada dan berjaya sampai hari kiamat. Nah, tinggal mau tidak daftar menjadi bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau, maka mari kita bercermin. Menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak semudah apa yang kita katakan. Kalau mengatakan, saya Ahlus Sunnah, itu orang yang baru belajar ngomong juga bisa. Tapi mari kita cerminkan, dan ini adalah bagian daripada cermin. Mereka dulu begitu, sekarang seperti apa? Kata Rasulullah SAW, la yati 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun mimman huwa qablahu. Tidak datang suatu zaman pada manusia kecuali zaman sebelum mereka lebih baik daripada zaman setelah mereka, atau zaman setelah mereka lebih jahat daripada zaman sebelum mereka. Karena itu pada dasarnya kita harus ngeri dan waspada dan menyikapi dengan baik tentang hadis ini. Karena sesungguhnya zaman ke zaman itu akan selalu penurunan yang ada, bukan peningkatan. Semakin zaman akhir, semakin turun pula kualitas Islam dan kualitas iman. Tetapi kalau kita ingin menjadi Ahlus Sunnah, kita harus semakin merapat. Karena kita ingin ditolong Allah, karena kita ingin selamat, dan karena itu harus selalu merekat dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para sekalian, mana kita jika dibanding dengan mereka, orang-orang yang telah mendahului umat ini dari orang yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemaparan kajian saya pada hari ini, para sekalian, saya tidak akan mengurutkan seperti yang ada dalam buku ini, tetapi saya berijtihad untuk mengurutkan sesuai dengan prioritas. Yang sangat prioritas hendaknya kita benahi, sehingga kita plus kajian kita hari ini adalah sekaligus merupakan bekal, penambah, pelurus, dan juga menjadi acuan untuk kita merefleksikan apa yang terdapat dalam buku ini ataupun kitab yang ditulis oleh dua imam tadi. 11 fasal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya tidak urut. Nomor 7 ini adalah 7 dari kitab ini, tetapi saya dahulukan menjadi nomor 1 karena saya khawatir tidak cukup waktu. Maka dari saya urutkan yang mana yang harus didahulukan. Yang pertama, para jemaah sekalian, kalau dibuka atau punya bukunya, maka silakan buka fasal ke-7 atau bab ke-7. Di sana akan kita dapati tentang as-salafu wal-fiqhu fid-din. Bagaimana salaf dan mereka paham tentang ad-din. Saya akan pilih, seperti tadi saya katakan, saya pilih babnya, dan saya juga memilih beberapa perkataan dan tidak akan saya bawakan semuanya. Para jemaah sekalian, dikatakan di sini bahwa, dan ini adalah dari apa yang didapat dari Syiar Alamun Nubala. Kata beliau, Ali ibnu Muhammad bin Aban Al-Qadhi mengatakan dari sanad beliau, gurunya bernama Abu Yahya Zakaria As-Saji, bahwa Al-Imam Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i, murid daripada Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri. Katanya, kalau seandainya ada seseorang yang bisa mengungkap apa yang ada pada jiwaku, wa ma ta'allaqa bi khatiri min amri tauhid, dan apa yang berkenaan dengan tauhid yang ada pada benak saya. Begitu kata Imam Al-Muzani. Imam Asy-Syafi'i imam, dan Imam Al-Muzani adalah imam. Jadi imam anaknya imam. Jadi bukan sekedar kiai, imam, murid langsung daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, fasirtu fasy-Syafi'i. Kata beliau, maka sebenarnya Orang yang bisa menyelami itu menurut saya adalah Asy-Syafi'i, yaitu guruku bernama Asy-Syafi'i. Fasirtu ilaihi wa huwa fi masjid di Misr. Kemudian menuju pada beliau, beliau Imam Syafi'i sedang di masjid di Mesir. Imam Syafi'i adalah Mesir, di Mesir ya. Falamma jasautu baina yadayhi qultu hajasa fi dhamiri mas'alatun fi tauhid. Karena beliau yakin bahwa Imam Syafi'i bisa, maka beliau kejar Imam Syafi'i dan kemudian menghadap, dan beliau pada waktu itu di masjid lalu mengemukakan perkara ini kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmaka faman ladzi indak. Katanya bahwa saya tidak tahu ada orang yang bisa tahu dalam perkara ini seperti Anda, maka dari itu saya ingin penjelasan dari Anda. Waktu tiba, Imam Syafi'i menjadi marah. Tuma qala atadri aina anta, kamu tahu di mana kamu? Qultu na'am ya. Qala hadzal mawdhi' alladhi aghraqallahu fihi Fir'aun. Katanya kamu ini sekarang berada di tempat yang Fir'aun Allah tenggelamkan di sini. Maksudnya bukan di situ di darat kan, karena Fir'aun kan ditenggelamkan di lautan. Tapi maksud negaranya, kawasannya adalah disebut Mesir. Abalaghaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisu'ali an dzalik. Apa kamu pernah menemukan bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar kamu bertanya tentang itu? Kata Imam Al-Muzani, harta kalama fi sahabat, apakah sahabat berbicara tentang itu? Kata Imam Al-Muzani, tidak. Kata Imam Syafi'i, tadri kam najman fis sama, kamu tahu berapa bintang yang ada di langit? Kata Imam Al-Muzani, tidak tahu. Qala fa kaukab minha, coba hitung berapa yang ada di sekitar bintang itu. Kata beliau, ta'rifu jinsahu wa tulu'ahu afulahu mimma khuliq. Katanya adalah kamu tahu jenisnya semua yang bertanya dengan masalah perbintangan dan planet itu. Katanya Imam Al-Muzani, tidak. Kata beliau, fa syai'un tarahu bi'ainika minal khalqi lasta ta'rifu, kamu lihat setiap hari makhluk Allah SWT tapi kamu tidak tahu. Datakallamu fi ilmi khaliqi, kemudian kamu berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu Allah yang punya. Mas'alani an mas'ad fil wudu, kemudian Imam Syafi'i bertanya pada Imam Al-Muzani tentang wudu. Fa'akta'tu, lalu saya salah. Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i masih salah juga, apalagi mungkin kita. Fa'farra'aha ala arba'i awjuh falam usib fi syai'in minhu. Imam Syafi'i mendetailkan tentang wudu menjadi empat masalah, tapi satu pun saya tidak ada yang benar, kata Imam Al-Muzani. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi khamsa marrat, kamu butuh lima kali dalam sehari. Tadamu ilmahu, kamu tinggalkan mempelajari ilmu tentang itu. Wa tatakallafu ilmal khaliq, lalu kemudian ingin tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sekalian sampai dengan akhir kata daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, inti ajaran di sini apa maksud daripada cerita ini? Pertama adalah Al-Imam Al-Muzani mempunyai suatu prasangka bahwa Imam Syafi'i bisa menjelaskan tentang apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala, karena beliau yakin itu bahwa gurunya adalah tahu. Ternyata Imam Syafi'i menolak itu. Kemudian Imam Al-Muzani ditanya malah tentang masalah yang setiap hari disaksikan, bintang dan ini dan itu, tidak tahu. Bahkan kata beliau tentang masalah perkara ilmu wudu masih salah. Pada lima kali dia harus benar dalam melakukannya setiap hari. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah ada fikih yang harus kita cermati di sini. Bahwa hendaknya kita bercermin bahwa seperti Al-Imam Asy-Syafi'i membenci suatu perkara yang dia melakukan sesuatu yang tidak prioritas. Kalau bertanya itu yang kira-kira membuat kita menjadi berkualitas. Ibadah kita menjadi benar, ilmu kita menjadi benar, takwa kita menjadi benar, amalan kita dan takwa kita semakin meningkat, itu yang dipelajari. Jangan yang berkenaan dengan masalah perkara-perkara jidal, perkara-perkara banyak diskusi, perkara yang berkenaan dengan di luar jangkauan yang tidak prioritas. Padahal ini yang harus kita cerminkan dalam diri kita. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita ternyata adalah banyak melakukan sesuatu yang tidak prioritas. Mestinya kita mengetahui tentang din, lalu perkara dunia lebih paham dalam perkara din. Mestinya kita punya disiplin untuk menyisihkan waktu untuk mempelajari din dan berkiprah terhadap din, lalu kita adalah hanya sela-sela waktu. dikala sudah capek, sudah memori padat, sudah bosan, atau hari libur, sisa dari waktu arisan, baru kita belajar din.